السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يسعبهم كسواء بابه sehat tu kat mana ya? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, ghasab artinya ghasab menguasai, memakai hak milik orang lain dengan cara yang tidak benar ataupun merampas hak orang dengan secara batil. Barang siapa menguasai memakai hak milik orang lain dengan tanpa izin atau dengan cara yang tidak benar, maka wajib baginya untuk mengembalikannya. Ditambah dengan dendanya, kerana barang itu berkurang nilainya, ditambah pula sewanya, sekiranya barang itu sepadan dan pantas umpama disewakan. Allah Ta'ala telah berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Artinya jangan sebahagian kamu, jangan ini haramlah, memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batal. Jalan yang batal, jalan yang tak betul pada syarak. Jadi rosak merampas hak tanpa sebenar. Rampas ni sama ada pinjam tak sebenar, pinjam tak kabar, pakai ambil ikut si, atau buat mudah-mudah. Tak boleh. Jadi, kena pulang balik dengan qada yang segera. Nyesa dah ambil barang orang tapi biar tak muas lagi. Tak boleh. Kadang-kadang kena bayar ganti rugi. Kadang-kadang ganti rugi dan bayar sewa sekaligus. Ganti rugi ni kalau dia pakai benda-benda yang luar. Umpamanya, lagi makan si emak orang. Tengok si emak dalam harga motor bahan sepupu. Tuan ni mari, guna ramak. Ganti balik, siap. Tu ganti. Kadang-kadang kena bayar ganti rugi dan kena bayar sewa. Kalau benda tak mana Sabah diberi sewa. Kalau si lemak ni memang tak payah bayar sewa. Contoh. Dia ambil kereta jirang dia. Jirang dia tinggal anak kuci. Kalau maknanya balik, anak dia balik, tolong beri anak kuci ni. Jadi esok lah. Saya nak pergi di jalan jauh ni jarang. Dia putar karang, start kereta, pergi yang jumpa rumah JKK. Nyari mall lah hari ni. Mana awal nak? Jadi bila atau balik, wajib atau balik. Walaupun tengah berurusan dengan kereta tu, wajib. Kena atau balik, ganti rugi kena bayar, sewa kena bayar. Sebab kereta orang awak sewa. Katakan saya kereta tu kereta benda, peratang wajar. RM5 sejam. Dia pinjam 2 jam dia pakai. RM10. Lepas tu dah ganti rugi atas hak awak ni lah. Minyak selendar, tayar, minyak brek. Banyak benda lah. Tuan dia kata, hak bagi aku rugi yang tayar apa semua pulak, RM20. Jadi 30 kena bayar. Dia gitu. Lepas tu wajib kena bertaubat pula pasal dia satu dosa. Apabila barang yang dirosak itu rosak baik kerana rosaknya itu atau rosak dengan sendiri, maka ia harus mengganti barang yang dirosak itu dengan yang sepadan. Kalau barang itu ada dijual, jikalau barang itu sudah tidak ada dijual, maka ia harus mengganti dengan nilai barang yang paling tinggi mulai dari waktu merosaknya sampai barang itu rosak. Kalau barang pinjam, ditengok jenis kerosakan tak? Kalau kerosakan hak lazim dah atas barang, tuang barang ialah ganti. Yang pinjam tak ganti. Mereka yang pinjam itu cuai pada menggunakan barang, dia kena ganti. Tapi dalam bab rosak ni, dalam bab ambil tanpa sebenar, dia kena ganti. Rosak kena ganti. Tadi sewa dah kena bayar. Dengan ganti rugi. Kalau barang tu hilang, dia kena ambil dengan nilai sebenar. Neh? Nilai sebenar dengan nilai tertinggi. Nilai tertinggi kena. Pasal hukuman bagi dia buat perkara yang tidak tu. Neh? Katakan maknanya dia ambil cicing orang. Kawan duduk serumah, nawak lawa cicing ke orang, tengok ada atas meja ambil pakai. Nak, sekarang pergi mana masuk makan basuh tangan situ sini kat makan restoran, hilang cicing. Neh, permata delima. Neh, jadi permata tu nak ganti tak ada hilang lah. Neh, kalau ada hak seperti itu tak apa, ganti. Tak ada dengan nilai tertinggi. Nilai tertinggi ni masuk gini. Neh, ada orang kata kalau besar tu, mata gitu, kalau merah gitu, 500. Orang ni kata tak boleh 500, 700. Nampak? Maka kena bayar dengan 700. Nilai tertinggi. Sebagai hukuman. Tapi jangan mana-mana. Nak ambil barang orang ni, mesti kita nezong atau yakin memang tuan dia beri. Boleh tanpa izin. Nak? Kali we kedok, tak boleh. Neh, hak yakin beri, tak apalah. Pasal sama-sama dah. Lain kabar dah. Dan ambil lah. Mula pakai apa, benda-benda ubah barang aku dia, dah mula duduk serumah dengan aku. Ambil lah. Tak payah kabar lah kali. Nak ambil kereta, ambil. Nak minjam tuala, nak minjam buruh gigi, nak minjam, boleh belaka. Neh, tu lain. Pakai ambil je lah. Neh, Atau kita pergi makan buluk rumah orang, maknanya dia ni mak saudara kita. Neh, kita pun duduk tolong-tolong apa semua. Kalau kita pergi ambil lauk, maknanya sebekah, supik, buat balik, ayam duduk tokoh, telur sutik, buat balik nak makan ketuk lelaki kita. Oh, rolik-roliknya dia beri sama. Marah pulak kabar. Neh, tu rolik. Berat belah beri. Dah sunat saja minta izin. Neh. Jangan ambil barang orang hak serumah, neh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda artinya, sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu semua itu haram kepadamu seperti haramnya hari ini bulan dan negerimu ini. Darah, harta dan kehormatan haram belaka. Darah kita, darah saing kita, harta kita, harta saing kita. Begitu juga maruah kita, maruah saing kita. Darah ni maknanya jangan menepah darah. Neh? Tak boleh. Maknanya melukakan orang. Tak boleh. Tanpa sebenar. Meluka yang sebenar ni macam hak disuruh syarak. Mana? Peperangan. Nah, bunuh orang. Boleh dah perang. Neh? Bunuh orang masuk syurga. Pembunuh. Neh? Warna pula pembunuh masuk syurga ni. Tak payah perang sabi. Dia tembak askar mereka. Mampu kerah dua ekor. Nampak? Dia dapat syurga balasannya. Kalau hak tidak sebenar, titik darah akan dituntut di akhirat nanti. Kalau ibadat, mula-mula amalan yang ditanya, tauhid. Akidah dulu. Yang kedua, semayang. Kalau amalan zahir. Neh? Kalau hak kait dengan orang, harta ke apa ke maruah ke, darah dulu. Neh, ya kait dengan orang banyak. Kadang-kadang kita senyelak harta orang. Kadang-kadang maruah orang. Kita cuma. Kadang-kadang darah orang. Darah dulu tanya. Neh, darah warna gamak hari tu. Neh, yang pergi tumbuk atas hidung ni tu bit darah. Warna. Neh, dia kata saya panas sangat. Banyak minyak motosikal tak boleh. Tak boleh. Kalau sebenar tak apa lah. Puak-puak masuk dalam rumah je. Kita. Dia berlawang je. Nah, itu tang dengan kuali tak pali cuh pada. Nah, tak apa tu sebenar. Neh? Harta pun haram juga. Kita nak ambil harta orang tak boleh. Harta anak tak boleh. Neh, orang kata harta orang. Pergi belanja harta anak dia tak kati balik. Belanja tu boleh, ulama kata darurah boleh belanja. Neh, tapi kena kati balik. Dia tanya anak dia ni ambil duit adik ni. Mau ambil 200 baru ni. Tak beli beg tangan. Alah tak adik? Okey. Adik kata. So mana budak? Budak cek. Tak sah. Tak. Budak cek duit izin. Tak sah. Neh. Kena nanti dia besar. Nak besar baru kita boleh minta izin kabur ke dia. Hari tu mak dia ambil piti adik cek 200. Tak beli beg tangan. Zaman mu cek itu. Dah mula ni kaya dah apa semua. Nah, gaji beribu dah. Neh, lagu mana kira? Neh, halal ke tak? Allah mak kan, lain kita anak kan. kira dak halal lah. Dak halal kena ganti balik. Dak umpama. Ada juga anak lagi tu. Bengong punya anak. Ni kira. Nah. Ha. Ada punya. Ada anak gitu. Kaya gaji beribu makan gaji kerajaan. Kaya mati silah sebulan tak beli kemok. Ada? Amang ah, boleh muat kapal kargo jenis gitu. Mana berat tu. Spoiler 800. Resport 2,500 baru kat Taiwan baru. Nah. Ha, ayah diri kain flekat selah tak beri. Ha, tu ada juga. Tu gaji 1,005 tambah gabar gaji 15,000. Nah. Ha. Dikira mak banyak dah kain. Dikira mak banyak dah kain. Nah, macam gitu. Hak gitu kalau datang ngaji anak daripada anak tu umur 4 tahun, sampai khatam Quran budak tu. 3 tahun, 4 tahun tok guru ajar. Wi, gula selo je. Mana dak? Ha. Sari sutik kucai, kucai kopi. Sutik gula. Pahit lepang. Nah. Dan 6 tahun selo. Dan juga kehormatan. Nampak? Ha. Batu jangan aibkan orang tanpa sebenar. Nah, sehinggakan maknanya mayat pun kena sembunyi juga. Nah, kehormatan mayat. Melainkan memberi faedah kepada agama. Ha, boleh kita sebut aib mayat tanpa kita khususkan nama si mati. Faham tak? Umpama mayat tu orang kaki dak semayang. Nah, memang dak semayang. Pada mati, kereta TAJ-756 tolong alih dengan segera. TAJ-756 alih sikit je, sakok orang kapur nak tubik. Nah, TAJ-756. Mayat hak dak semayang ni jadi hitam hanguh. Nah, ha, jadi huduh. Maka tukang mandi boleh cerita ke orang. Nah, ha, untuk menakutkan orang-orang yang seumpama dia. Bukan nak menghina mayat. Nah, ha, mayat itu jadi molek dan sebagainya. Nah, dan dia beramal dengan amalan yang baik. Ah, ha, sebarkanlah supaya orang suka beramal dengan amalan kebajikan. Mayat jahat tapi mati jadi molek. Ah, ha, setengah ulama kata tak boleh cerita juga. Faham? Kaki mai ropuan, berzina, kedara agak-agak sekali akak ngebeng. Faham? Ha. Ha. Puan sekali siapa dah baisir ke lah mari tu. Ramahnya berzina. Dok, dok haji semayang. Dok, dok mati senyum manis, wangi dan sebagainya. Setengah ulama kata, tak boleh cerita ke orang. Bila cerita ke orang, jadi fitnah. Tengok tu. Dalam mai ropuan mati wangi. Muntik imam suruh. Nah, ha, malah aku nak jadi tik imam. Nah, tengok ah. Ha. Dah tu tu. Tak kira jadi zina tak nampak salah dah. Jadi fitnah. Faham? Ha. Rasulullah SAW telah bersabda sebagaimana yang telah kita dengar tadi, maka orang yang akan masuk rumah orang lain haram dengan tanpa izin si pemilik rumah. Haram memakai kenderaan orang lain dengan tanpa isi pemilik. Ha. Masuk rumah orang tanpa kebenaran. Neh, dipanggil benda. Hah? Menceroboh. Bukan mencuri. Nah, nampak? Menceroboh saja. Eh, masuk ke kawasan orang tanpa dibenarkan. Neh, ha, dikira menceroboh. Ha, kalau tanah kerajaan tak apa. Ha, hak kerajaan tu tak apalah. Neh, melainkan hak tu dia buat kawalan. Tak boleh masuk. Ha, baru tak boleh masuk. Neh, ha. Kena beri talang lah dulu. Neh. Ha, dah kalau beri talang tu orang tak ada boleh masuk. Tak boleh juga. Takut kata ada beri salang sekarang. Dah mana masuk rumah apa? Beri salang ni kan? Eh, tak boleh. Beri salang bukan maknanya boleh masuk. Beri salang beritahu kepada tuan rumah sebagai penghormatan dia ni nak masuk. Nah, ha, jangan. Kalau sedap, tidak sedap itu. Sedap kan curi. Ya? Tengok tuan tak ada balik pergi Kuala Lumpur 3 minggu. Dia pun mari tengok lah. Assalamualaikum. Tak. Licin aku habis. Nah, ha, bukan gitu. Ha. Ada orang jenis masuk dak wis salam dia kok masuk dalam rumah. Nah, ha, makan masuk eh. Tengok. Kalau kau bo ni tahan ke kau bo masuk kita. Nah, ha. Ada orang hak wis salam juru dah tapi tak ada jawab masuk dah. Nah, assalamualaikum ke dulu itu. Assalamualaikum ke gitu. Cuma tengah tidur tengah lamang. Nah, ha, kena pakai baju jubah ke apa dah. Hari ni pakai dua undertaker saja. Kekeng tengah tu. Nah, ha, dah nak nyanyi ke orang. Nah, kejut tau. Oh, rupa dia pula mu. Oh, apa mu masuk gitu. Oh, eh, salah. Minta maaf tak imam. Minta maaf tak imam. Leh, ha. Sekarang ni balas kan. Tak boleh. Saya pergi sana ni lah. Sebab tu kita kata kalau kita pergi rumah orang, pintu terbuka, tak lagi depan pintu. Nah, kita pergi rumah orang, pintu dia buka. Kita tak lagi depan pintu. Tak boleh. Kena pergi duduk kat tempat dah asal apot dalam. Haa, pergi salam situ. Ni pintu buka, lagi duduk situ. Nah, haa, duduk tengok itu. Nampak pergi salam. Nah, haa. Kadang berita baik, kadang berita tak baik. Nah, dalam ni aurat isteri orang apa semua. Nah, ni assalamualaikum. Buka tangga, kejut tuan rumah. Nah, ha. Dah tak dengar, tak dengar boleh masuk lah. Tak boleh. Ada orang yang tak dengar, pergi salam, dia masuk. Buka mula depan tu tiga kali. Dahlah, dah jawab. Ada orang bunyi, perih dapur. Ni masuk. Ni jalan masuk lah rumah. Di dapur, assalamualaikum. Tak ada orang juga. Eh, dah ada mana bunyi. Nah, dah ada lah bilik air. Basuh, luk gonyoh baju. Buka bilik air, assalamualaikum. Jeng kawan tu. Eh, sehat. Tak boleh gitu. Haram. Dah masuk saja-saja gitu, tak boleh tak. Dah ambil benda, tak boleh juga. Ambil benda, mencuri. Akhzu mali ghairin. Itu lain. Ambil harta orang pula. Nah, hukum rosak ini adalah dosa besar dan ada yang mengatakan dosa kecil dengan syarat tidak dilakukan berkali-kali. Bila melakukan berkali-kali maka hukumnya juga dosa besar. Jadi pendapat yang kuatnya tengok atas barang. Ada barang dosa besar, ada barang dosa kecil. Nah, dia ambil kereta orang wak ramu pas Kuala Lumpur 3 hari wak balik. Nah, itu dosa besar. Nah, pergi pinjam apa benda-benda, harta orang pinjam pisah sikit, buat kerak sayur, dosa sikit. Nah, barang sikit. Dia gitu. Rasulullah SAW pernah bersabda, wajib atas tangan mengembalikan dan mengganti apa yang dia ambilnya hingga dikembalikan. Kena ganti, mula-mula barang tu. Tak boleh barang lain. Siapa yang ambil barang orang tak sebenar, dia ganti barang lain. Kerana barang tu dia kenang barang tu. Dia ganti barang hak lain. Nah, tak boleh. Kena ganti barang tu juga. Nah, kalau benda tu bernilai dan nilai itu dikira dengan harga sekarang lah, bukan harga masa ambil itu. Contohnya dia ambil maknanya tiang sebatang zaman dulu belum Jepun, tiang tengah. Nah, dia terik tengok tuang tak ada senjoh apa dua sebatang tiang kok naiki kali nang. Nah, awak masuk bu bawa rumah dia sebatang je. Nah, zaman tu harganya 24 ya sebatang tiang tengah. Nah, ini 900 sebatang liang. Kena kira harga 900. Bukan 24 riyal harga dulu. Nah. Ijarah sewa menyewa. Ijarah ialah memberi upah pada seorang setelah ia beri jasa atau ia telah mengerjakan pekerjaan kita dalam waktu tertentu atau sampai waktu tertentu atau boleh juga menggunakan barang tertentu dengan syarat belanja membayar sewa. Sewa menyewa ni ada dalam Islam. Lepas tu Islam dikatakan sebagai agama yang lengkap. Nah, habis bak ada. Bak sewa, bak pinjam, bak hutang. Nah, nikah kahwin, habis. Agama lain, bak ibadat aja. Ekonomi tak ada. Nah, dalam agama Hindu tak ada. Akak jual beli dia tak ada. Ni ada sewa, ada menyewa. Rukun sewa menyewa ada 5. Yang pertama yang menyewakan, mustajir, yang menyewa mukjir. Barang atau sesuatu yang disewakan, harga atau nilai sewa ijab qabul. Jadi macam jual beli. Yang menyewakan tuan rumah, yang menyewa orang yang nak duduk, barang rumah tu harga atau nilai kena ada tetap ijab qabul lafaz. Tanda redha antara penyewa dan yang menyewa. Semua benda yang dapat diambil manfaat boleh disewakan seperti kenderaan. Boleh sewa dah. Dunia rawat sewa kenderaan. Nak? Sewa kereta. Sewa lori. Nak? Sewa kereta giling. Orang sewa ni. Nak? Bukhazah orang sewa. Neh, ha, kalau nak, kalau orang ada duit lah, hak jenis nega muda, ha, beli broza. Ha, beli alat-alat besar gitu. Neh, ha, orang sewa. Orang sewa. Ha. Senang kan? Nah, nak kerja, nak kerja tak anda. Nak pada buka kilang nak ambil orang kerja gitu gini, habis kot 400 ribu buka kilang. Nah, ha, 400 ribu tu beli wing sutik, beli broza sutik. Nah, ada lah orang sewa. Oh, padahal boleh litih lah. Nah, ha, dia gitu. Tu sawah tu, tu, tu. Hak tu boleh panggil. Skuater. Nah. Oh, laku kan? Oh. Kalau ada. Tak imam beli, stay. Dia gitu. Tak kerja muda. Pasal kita tanya kontraktor. Kalau beli bazar, apa-apa. Kalau nak pergi sewa, orang nak sewa. Oh, ramah orang nak sewa. Nah. Ha, we murah sikit ada orang. Oh, laku lalu. Dah balik kapung bazar. Nah, dari tu tunggu wikih lah masuk. Umpamanya nak jenis bisnes muda orang tak reti, nak buka kedai makan tak reti, nak berniaga, nak buka kedai kain tak laku. Nak beli bazar seh neh, ha, dah tahu ni nikah dak ikut beli bazar. Nak rumah boleh wish sewa rumah neh, ha, rumah sewa rumah. Ada buat rumah, beki rumah apa semua, biar orang sewa. Nak? Ha, tapi sewa rumah murah je. Nah, kalau Terengganu ni. Orang Kuala Lumpur, tukar sini, orang jabat. Nak? Ha, dia mari sini, dia sewa rumah, tarikh dua tekak tu lah. Nah, ha, sini dalam ratus-ratus je Terengganu. Nak? Ha, ratus-ratus je. Kalau kau nak lock, molek-molek sikit, seribu gitu. Nah, ha, jadi dengar 700 sewa rumah, dua tekak, rumah tarikh. Kejut. Gitu. Apa kesal lah. Dari ni apa? Ni ni 3,000. Mana? Atas bawah. KL pun atas bawah. 3,000. Kalau KL. Nah. Sini 700. Menenggang bayar. Nah. Ha, tu kata. Boleh. Ha. Tapi rasa kalau broza, wing, stewok ni mahal. Whatever. Nah. Ha, berapa tau? Berapa sehari? 400. Kalau dia upsor. Ha? Back hole. Dua tu hak kering upsor. Ha? Sebulan? 10,000. Oh, 10,000 sebulan. Sejam 100. Allah Rabbi. Tengok atas besar lah. Nak? Ha. Sejam 100. Boleh lah beri sewa. Ha. Sewa rumah sebulan 500 kalau nak mahal, homestay. Nak? 200 hari. Nak? Ha. 3 hari 500 dah. Ha. Macam-macam boleh. Maksudnya Islam ni memberi macam-macam kemudahan. Cara bermuamalah. Boleh ambil duit orang secara halal. Nah? Ha. Kita sewa rumah dengan orang atau kita sewa pula ke orang lain? Boleh tak? Hah? Boleh. Nah? Ha. Kalau tak ada, dibuat syarat oleh tuan sewa. Nah? Ha. Kalau sewa kata, we sewa kamu saja, tak boleh we sewa ke orang lain. Kita setuju, baru tak boleh we sewa ke orang lain. Nah? Ha. Tapi kalau orang nak buat maksiat tak boleh. Neh? Ha, nak buat rumah tu nak sewa, nak buat tempat nyembah berhala, tak boleh. Nampak? Tak boleh. Ha. Orang kafir nak sewa, tapi bukan nak buat tabekah, nak duduk sajalah. Nah, duduk macam biasalah. Ha, tapi dia orang kafir dia ada tak kau ni, kalau sekali dia ada salik dia buh rumah dia. Sah tak sewa? Harus. Neh? Ha, tapi ingat kalau orang kafir kena buat surat. Neh, ha, jangan pakai sewa gitu je. Nak takut jadi macam kedai tengok tu. Nak kedai bayang. Nak ha, lagi tu. Neh, tu kedai depan parking, kedai lama. Nak ha, lagi Pakloh Yunang. Hok amah ni orang Melayu belaka, pas ke kampung Cina. Nak ha, eh? Ha, sewa tak boleh naik. 40 ya, 30 tak boleh naik. Nak, orang bukan silang sewa. Nak ambil balik duduk tak boleh. Kena sewa sama 500 tahun sewa. Nah, ha, pasal apa? Pasal tak ada surat. Neh, ha, ni kalau bukan Islam, buat surat. Neh, setahun atau dua tahun, tiga tahun, buat surat layar tiga tahun sekali. Tiga tahun kira batal dah janjian. Ingat tu, neh. Ha. Dan itu ada apa kan? Neh, main ke saya berumur 30 ya. Nah, umur batu kedal gitu. Tanah boleh sewa. Demikian juga sewa tenaga jasa seperti menjahit, mengerjakan rumah, tukang pijak dan van dan lainnya. Sewa awak-awak. Nak? Ha. 50 riyal seorang dia pinjam, dia sewa orang kerja. Nah, ha, boleh. Macam kontraktor ni ha. Dulu kontraktor jalan dia memang buat jalan. Dia pekerja dia buat jalan. Dia ada dengan kereta giling, ada dengan broza, ada alat-alat dia belaka. Le ni dak ayo bayar kaki je. Boleh projek buat jalan, dia sewa belaka. Nah, ha, dia sewa kereta giling, dia sewa broza, sewa orang bagi galet dan bagi minyak bubuh minyak tak. Dan orang-orang sewa juga. Nah, ha. Jadi kalau setengah-setengah tu, jadi kalau sewa kereta giling, patutnya lenyek seminggu. 7 hari. Dia nak jimat kat kau, ni sewa 5 hari. Dan kereta giling 400 hari. Nah, ha, jadi kalau 2 hari je kurang, jadi 5 hari. Nah, untung dah. Pasal sewa kan? Kalau sendiri tak apa nak lenyek yang mana pun, macam dulu. Haa, dah 5 hari, kurang 2 hari, jalan, mari hujan, pembuh halu. Jadi macam jalan terkenu. Nah, ha, pecah situ, pecah sini, cabut layar. Kalau dia tapung kat Kuala Abang tu jahat macam gelapin pisang. Kalau Kuala Lumpur tu. Nampak Allah jahat buat kerja. Nak ane tu ke bola radio je tu. Jalan raya terbaik dunia. Gana. Kita luga nak utah dulu tengok. Jalan. Nak. Terbaik dunia. Terbaik kot mana. Dia bakal sambung-sambung gitu. Macam lepeng. Jalan kekuh langgar. Itu tapung tau. Nak, tak kata diri ni, jirik kaki je. Macam orang tanah orang mati. Memang canggih lah. Kemajuan yang belum pernah anda lihat. Tentang sewa tenaga jasa seorang telah terangkan firman Allah Ta'ala, fa'in arda'na lakum fa'tuhunna ujurahun. Jika mereka perempuan itu menyusui anak kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Jadi boleh upah ngopek. Neh? Ha, boleh. Neh? Ha. Begitu juga upah isteri kita menyusukan anak kita. Boleh. Neh? Ha. Lagi upah tak? Upah tak nyusu itu anak-anak? Tak. Ha, sudah kerja dah lah. Kena beri tu. Neh? Ha. Rupuan dia boleh minta. Abang, kita ngopek anak baru ni setahun setengah. Nah, ha, kita nak 500 dah sebulan. Nah, ha, ini bayar lah. Ini bayar. Eh, jangan buat beng itu. Jangan bayar, macam muka. Nah, isteri kita tu. Nah, kita wajib buat balik makanan yang siap dah. Kita makan ke dia. Faham tak? Dia dah wajib masak. Nah, ha, kita asal ni kita balik makanan. Pagi sekali sebuku, petang sebuku. 2 kali sehari. Nah, pakai makan. Nah, nasi sepinggan, lauk setokor, ada kuah. Lepas qada wajib. Bukan dia masak. Tapi kalau nak suruh dia masak, wajib kita kena beli alat masak. Faham? Alat masak kuali dapur gitu gini. Dan wajib kita buat balik. Faham tak? Dia pun masak untuk kita. Ha, dia boleh ambil gaji. Nah, ha, jadi kabar tak modal. Rapuan boleh minta gaji. Neh, ingat tu. Tulis lah. Neh, ha, katakan masak berapa hari. Ambil 10 ya dah sehari. Ha, 20 hari, ha, 200. Nah, ha, basuh baju kita, nah sekali basuh, ha, 15 ya. Nah, ha, banyak lah. Dia boleh minta bulan-bulan kita. Eh, ha, cukup bulan kita boleh gaji, dia pun kabur ni tau ni. Resik. Eh, ha, ni basuh baju, ni jemur baju, nyapu sapah, kurung itik. Ha, itu kambing masuk lagut jauh. Faham, banyak lah dia buat. Neh, ha, masuk itu ini tak banyak bang, 1,600. Nampak? Dan boleh kita 1,500 sekian. Boleh sekian. Neh, ha. Tak sungguh. Dia boleh minta pasal dia buat kerja untuk kita. Hak untuk dia tak ada lah. Neh, ha. Tak ada orang beri pun sini. Nah, ha. Ingat orang puan tu, balik ni minta selalu. Syarat sewa-menyewa. Akad sewa-menyewa dipandang sah jika telah memenuhi syarat berikut. Antara orang yang menyewakan dan orang yang menyewa telah balik. Berakal sihat dan sama-sama redha. Yang pertama dia kena balik. Jangan sewa dengan budak-budak. Dia sewa dengan anak tuan punya kereta. Tak boleh. Ha. Akal sihat. Nah, dia pergi sewa. Tuan tanah tu gila. Ni pergi sewa tanah. Nah, hanya kebong lelak ada. Dah, dah mana tuan tanah, tuan tanah tak ambil, dia ambil siar je setahun. Tengok ni, dia baik ingat tengok dah. Ikat setan tekuk. Tak, ha, tak boleh. Tak sah hewan dengan orang gila. Eh? Ha. Dan sama-sama redha. Barang sesuatu yang disewakan itu mempunyai manfaat yang berharga. Tidak boleh menyewa tukang pukul untuk menyakitkan orang lain. Sewa barang manfaat. Barang tak ada manfaat, tak boleh sewa. Nak, ha, nak sewa selipar sebelah, tak sah pada syarak. Pasal sebelah, tak boleh. Melainkan yang nak sewa tu kaki sebelah. Aha, baru sah. Neh, pasal sebelah ni tak ada manfaat. Neh, ha. Benda-benda yang haram, haram pula sewa. Tak boleh. Neh, ha, benda tu haram, haram sewa. Ini benda barang-barang pinjam sewa hak haram. Siapa tahu? Gambar orang Melayu buat. Eh? Eh? Alung hutang. Hutang tu hutang. Alung. Eh? Tu lah TV yang sewa penyanyi. Faham? Sewa penyanyi. Faham? Kita tu buat satu company, satu syarikat. Sediakan penyanyi. Sediakan penari. Nak? Ha, Syekh nak buat makan malam. Dinner. Nah, alo kompor. Tenok ni, penyanyi tiga orang nak buat dinner. Nah, ha, kat Perimulan. Nah, tiga orang nak nyanyi. Patut hok joget latar belakang, lari latar, enam orang nak. Berapa seorang? Eh, buat kira dulu. Dia ada patut ada kira cara. Nah. Ha. Dia kata nak kelah mana cak ayam ada, cak kambing ada. Nah, cak ayam maknanya. Nah, ha, sehari 300 ya je. Kena awak mahal-mahal tu, 30 ribu lah sehari. Bah, nak main 8 lagu itu nyanyi 80 ribu. 8 lagu. 80 ribu. Bayar. Nak. Muka kena bayar lu muka. Jangan makan bayar keriang. Nak. Nak suruh nyanyi sini, nak suruh nyanyi sini. Nah. Kalau dia mari nyanyi tu haram pada syarak, sewa tu haram. Kalau benda tu haruh, haruh sewa. Mana haruh? Orang lelaki. Budak-budak. Cek. Mari nyanyi yang diharukan pada syarak menasyik tak ha? Nyanyi lagu-lagu patriotik dan sebagainya tak haram pada syarak haru ah ha? Sewa nah ha mari lagu orang puan mari joget mari nyanyi haram pada syarak dah toke cukup bulan bahan itu ha? Nak lagu nyanyi nak ha ranok homo panggil pa berebu nah ha toke kaya anak tahu di Mekah. Gi, apa tak gi? Nah, munajat depan Haji Aswad. Cik majalah, cik RTB. Nah, artis terkenal munajat dan menangis di hadapan Haji Aswad. Dan bertekad sekembalinya pulang ke tanah air akan membuat album dandutnya yang ketiga. Bang, mana nak buat guana bahan jaya belaka? Eh, penari-penari tu kena bayar bah. Dia ada tokek, bukan dia kutik ni. Nak nak orang nari, nak orang dia pergi kutik situ orang dah. Dia telefon company je. Eh, ha, tu jenis sewa menyewa yang haram pada syarak, makan haram belaka tu. Pekerjaan yang dilaknat oleh Allah. Sewa tukang pukul, nak suruh katok orang. Tak boleh. Eh? Harga sewa dan keadaan barang yang disewa jelas. Misalnya menyewa rumah dalam masa satu bulan dengan sewa RM500 umpama. Dengan dibayar tunai atau ansuran. Biar-biar jelas. Nah, ha, dah saya duduk. Dulu tak tahu pergi banyak-banyak mana. Tak boleh gitu. Takut jadi perbalahan. Pemberian upah sewa. Pada dasarnya, upah ijarah diberikan seketika juga. Kecuali kalau disyaratkan upah tangguh. Tetapi boleh juga mengadakan perjanjian upah atau sewa hari didulukan atau diakhirkan atau dibayar separuh ketika telah selesai pekerjaan atau selesai masa sewa baru bayar kesemua. Tetapi jika tidak ada perjanjian, upah itu hari diberikan segera ketika pekerjaan atau masa sewa telah selesai, bahkan upah hari diberikan sebelum kering peluhnya. Kerana berdasarkan sabda Nabi SAW yang bermaksud, berikanlah kepada kuli kamu upahnya sebelum keringat yang peluhnya kering. Baik, kita nak sewa rumah. Bila masa kena bayar? Kalau tidak ada apa-apa, janjian apa-apa, maka balik asal hukumnya. Dia banyak al-hukmul asli, nampak? Iaitu hukum asal dia, bayar mula-mula nak duduk. Malaikan ada kira cara dengan tuan rumah. Tuan rumah kata, duduk dulu baru bayar. Baru boleh pakai tu. Nah, gitu juga maknanya dengan upah orang buat kerja. Habis kena bayar selalu. Malaikan orang kerja kata, sebulan. Apa awak kerja sebulan baru bayar. Ha, tu tak apa. Nah, tak ada perjanjian apa-apa. Habis kerja, bayar selalu. Nah, ha, masa mana? Apa kali? masa tengah peluh. Dan walik tengah peluh pasal gedegang bayar laju gaji. Neh? Ha, tu Allah sekali. Ijarah tidak batal kerana mati salah satu antara mustajir yang menyewa dan mukjir yang beri sewa dan yang menyewa. Tapi boleh diteruskan oleh waris masing-masing. Sewa rumah dengan ayah. Nah, 3 tahun dah. 3 tahun lepas sewa, mati tuan rumah. Neh, tidak batal. Neh, ha, dia berjalan. Sewaan itu berjalan terus kepada waris dia pula. Neh, turun ke waris. Ada anak, ha, kira dengan anak pula. Neh, ha, dia gitu. Sewa menyewa boleh batal kerana telah habis masa menyewa. Umpamanya buat janjian 3 tahun habis, batal. Atau barang sewa rosak sendiri dah. Neh, ha, habislah. Janjian nak sewa loginya 5 tahun. 3 tahun meletup lori. Umpamanya. Neh, hacul bu lori. Habis perjanjian batal dengan segera. Misalnya rumah roboh. Neh, ha, rumah roboh. Tadi gili ngecang. Ha, rumah di kapung Tok Fakir. Neh, apa susah lah. Ha, jadi anak 10. Anak 10 orang. Kabak nak buat kinder naik atas-atas ayah minggu lepas jatuh repuk atas, jatuh dalam dapur. Koma ICU 4 hari meninggal dunia. Tinggal anak 10 orang. Nak nak pergi siapa nak pergi batuang boleh lah. Neh. Tanya nama ikan, tak ada ikan rumah tu. Orang miskin. Lagak-lagak tu ni cak ijar lah ke rumah. Patut tak boleh batuang. Siang dia. Dia tanya lah, dah boleh tak? Waisan tak boleh. Kata. Baru ni kata masa banjir tu, baru ni banjir sekejap. Ha? Tak, rumah dia telang bagian dapur. Dia kata, tak hari sekarang dia kekek. Tak hari tengok. Jadi bila banjir tu, masa rumah-rumah tak kena-kena boleh batuang. Rumah orang-orang ni, hak miskin ni, tak boleh buat uang. Ha, tu kata, azaknya bila-bila akhirat lagi. Tak, ha, dah. Harta hak patut pergi, kita pergi sekat hak orang. Lepas tu rumah sebelah tu pula, susah lah, susah juga. Ha. Jadi, mak, hak laki dulu mati, anak 5. Kahwin pula laki baru ni, jaga je. Jaga di marang. Cacat pula kaki. Nah. Ha. 50 anak. Dia orang miskin banyak anak. Dia orang kaya lah. Anak 2, anak 1. Neh. Ha. Jadi cerdik-cerdik berlaku. Nah. Ha. Hak teruk baru ni boleh 5A UPSR. Tak boleh masuk mana-mana. Nah, cerdik sekali tak boleh masuk mana-mana dah. Miskin. Nah, nama orang blacklist dah. Nah, rumah tak ecak gitu. Kita kata dah cak lain lah pula rumah. Dia kata biar jadi gelap sangat tak boleh je kat rumah. Nah, ha. Dia agak susah. Walau dia agak susah. Nah, ha. Jadi siapa-siapa nak pergi batu tu boleh. Ha. Kita buat pergi tak apa. Nah. Ha. Kedih tu seorang mengaji kolej seorang tu. Ambil STP seorang tu. Nah. Ha. Pandai-pandai belaka. Nah. 10 beradik. Muka peja belaka. Siapa ada wibah tu orang. Nak susah gitu. Hak 5 orang tu, hak mak 5 lelaki baru ni duduk 5 orang tu lah. Jadi dak gerak nak tanggung 10, 5 orang hidup ngetuk di ngecang. Tu norektor. Tua dah orang puang. Norektor dia tu boleh banyak mana. 3 bulan kadang-kadang boleh dalam 200 tengah. 3 bulan. 200 tengah. Ni oleh 80 ya sebulan orang tua. Norek kan cara muda bukan bangla. Bangla. Mana dah habis tau kan. Batang-batangnya orang habis. Orang tua. Pada pakar kasut buk sikit hari tu. Nak boleh ke siap. Nah. Ha, dia kata. Ha. Jadi kita wakat butik-butik kali boleh cakap. Oh. Nah. Ha. Mana kalau sebulan kita pergi atas sekali 200. Boleh tak? Kamu-kamuknya. Boleh kata. Nah. Ha. Pakat wi 20% orang boleh tau 200. Neh. Ha. Sebelum masa sewa habis dan barang yang disewakan bukan hak pemberi sewa yang sah. Ha. Upah mengajar Quran. Ha, ni duk balas ramai. Neh. Ha, ngajar Quran. Nak ngajar Quran, belajar Quran, nak ngajar Quran, ha, buat kelas Quran RM30 sebulan, 100 sebulan. Dak, orang ni kata haram, orang ni kata tak boleh, orang ni kata tak bau nak, tak bau surga. Neh, ah ni sesat. Sebagian ulama ada membolehkan mengambil upah mengajar Quran dan ilmu pengetahuan yang ada hubungan dengan hal agama. Hal ini dikiaskan dengan upah doktor yang mengubati penyakit jasmaniah atau masukkan ubat dalam jasmani. Itu juga mengajar ia memasukkan ubat rohani dan menghilangkan penyakit. Lagi pula pengajar telah mengorbankan sebagian waktu di mana waktunya itu boleh digunakan dengan kemanfaatan yang lainnya. Ha. Masalah ngaji Quran, ngajar agama. Sama ada ngajar Quran, ngajar kitab, ngajar agama. Yeah? Berlaku khilaf di kalangan ulama. Maknanya tidak sepakat. Eh? Satu golongan mengatakan harus ambil upah. Satu golongan mengatakan tidak harus mengambil upah. Jadi kalau ada orang mengambil upah, tak boleh lagi kita kata benda ni mungkar. Nah, sebab mungkar kata ulama-ulama, perkara yang haram tanpa khilaf. Itu barang mungkar. Nah, mazhab ni haram main catur. Mazhab ni tak haram. Maka tak boleh nak cegah. Nampak? Pasal bukan benda mungkar. Benda mungkar hak ittifak. Tak tutup pala rapuan tu bit jalan. Tu baru boleh cegah. Nah, rusak jelai pun gompuin. Tu baru kemungkaran. Neh? Pak mari konsert-konsert rapuan menyanyi berjoget macam-macam beseng. Tu kena cegah. Tak ada khilaf. Nah, tak ada mazhab Syafi'i kata haram rapuan joget depan khalayak ramai. Mazhab Hanafi kata tak apa kalau pakai labu sikit boleh joget. Mesti ketang pun tak apa. Tak ada ijma' ulama. Ingat tak? Jadi, tak usah balas masalah ni. Orang-orang kata salah satu ulama, kita lupa nama dia, daripada Mesir. Kalau tok guru tu kaya dah, tak payahlah ambil upah. Kalau dia orang susah, maka taklid pada pendapat yang mengatakan harus. Terutamanya ulama-ulama mazhab Maliki. Dah? Hukum-hukum nikah. Ni baru sedap. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Saya dulu bekerja di sebuah restoran fast food di Kuala Lumpur sebagai delivery. Masalahnya saya telah menukar kakak motor syarikat Cina itu dan letak di motor saya itu bateri. Magak dan signal. Macam mana nak buat? Dekat motor saya telah pun dijual. Baik. Dulu dia kerja dengan syarikat bukan Islam. Jadi dia ni tukar atur lah makanan. Nak? Atur makanan. Fast food ni makanan segera. Nah? Bukan makanan laju. Nah, fast tu laju dah tapi maknanya segera. Nah. Jadi dia beri pakai motor syarikat, beri motor lah. Nah, dispatch tukar atur barang. Jadi belah-belah atur, belah balik motor rumah tukar barang. Nah, karburetornya ambil orang-orang yang ambil bodi motor dia, dia tukar. Nah, jadi dia jual lama dah motor tu ni, guna hukum je. Jadi wajib kita kena ganti balik apa yang telah kita ambil daripada hak orang-orang Islam. Nah. Melainkan kafir harbi. Neh? Kalau kafir harbi, maka bakal tak ada benda lah. Neh? Soalan seterusnya. Apakah pandangan berkenaan kematian Ustaz Asri? Mati dah. Rabbani, ingat tu. Adakah beliau seorang pejuang Islam berdasarkan dakwah yang disebarkan oleh Nasir? Kalau dipasang CD nyanyian seorang yang berdakwah melalui nasyid, kuliah adakah dapat saham pahala? Mereka yang menasyid tersebut setelah mereka mati. Dia nak tahu pahala tak pahala, tengok benda tu. Kalau benda tu baik pada syarak, dia kira benda yang nak dipuji syarak, maka kalau kita buat dan kita mati, dapat pahala. Orang tanya bekas Rais Lujnah Fatwa Universiti Al-Azhar, Syekh Atiyah Saqar. Orang yang rakam mengaji Quran dalam kaset, lepas tu dia mati dah. Nah, lepas tu orang pasang dia kaset dia mengaji ni, boleh tak pahala dalam kubur? Syekh Atiyah Saqar jawab boleh. Kerana benda tu benda baik. Nah, mati dah kita, orang buat lagi, dapat kebajikan. Nah, macam Syekh Basit dan seumpama Syekh Mahmud. Nah, orang pasang, cerah kubur dia. Amalan dia cerah dah. Nah, tambah pula kau cerah lagi. Maka lepas tu dia kata sebaliknya, kalau perkara-perkara yang haram pada syarak, maka boleh attack susah kita dalam kubur. Jadi nak tengok satu lagu itu, tak mesti tiap-tiap nasyik itu dia kira harus belaka. Pasal dia sebuah label nasyik. Nasyik sebenarnya ni maknanya lagu-lagu nyanyian yang harus pada syarak. Ha, tu. Tapi kalau capu aduk dengan lelaki puang, nah, kalau bertujuan komersial, bersembunyi di sebalik maknanya nasyik dan sebagainya, tak bagus lah. Bila tak bagus, tak ada pahala. Jadi mudah-mudahan apa yang dibuat tu dikira nasyik dengan sebenarnya. Ha, supaya tak susah. Nah, ha, di akhirat. Ha, dalam kubur lagi. Jadi jangan kita kata bila nasyik, nak ha, pakai boleh pahala. Darah puan nasyik, nak ha, di khalayak ramai menyanyi. Nah, dengan gaya lenggok macam-macam. Ini nasyik kat orang puan ramai. Ini boleh satu pasukan, 6 puan. Nak selingan ibu nasyik orang puan tu. 6 penyanyi. Atas mata ni kelabu ni. Air sedu. Ha, nasyik pipi sama. Nak ha, nasyik tu dah lagu nasyik. Ha-ha agama. Tapi siap dengan lenggang-lenggang tubuh dah pula. Nak ha, tak jadi nasyik dah tu. Nah, awal-awal nak jadi hip-hop. Nah, tu jadikan haram dah pula. Jadi jangan sebut nama nasyik haruh belaka. Bagaimana dikatakan putuh walak khutbah Jumaat dan solat jamak? Ha. Mualak khutbah Jumaat dan solat jamak. Khutbah Jumaat. Lepas khutbah yang pertama, dia tak baca khutbah yang kedua. Tapi dia buat kutipan derma tu. Ha, putuh walak. Faham? Ha. Contohlah tu. Solat jamak. Lepas solat pertama katakan jamak takdir. Semayang zuhur dengan asar dalam waktu zuhur. Lepas semayang zuhur, kena banyak kena bangun selalu semayang. Nah, tapi dia tak. Dia tidur dulu sekejap. Ha, putuh walak. Maka bila nak semayang asar kat lagi, tak boleh. Putuh dan walak, kena semayang asar dalam waktunya. Ataupun dia buat benda-benda yang tidak berkait dengan semayang. Lepas semayang zuhur yang pertama, kita pergi bahan nasi'ah dulu. Kat lagi semayang asar pula, putuh walak. Dan kalau benda yang kait dengan semayang, tak putuh walak. Mana? Lepas pada salam, ketuk. Dia pun pergi ambil wuduk, masuk boleh semayang asar. Tak putuh walak. Lepas pada salam semayang yang pertama, serban pula. Ha, cebu umpamanya. Dia pun pergi kat streaming store, ikat serban jaman-jaman, sambung balik. Ha, itu perkara yang berkait dengan semayang. Tak putuh walak. Nah? Ha. Berdoa sekejap. Ha, dimaaf pada syarak. Jangan panjang. Nah? Ha. Nama diri wirid sama dengan Tuk Imam. Nampak? Nah? Ha, putuh walak. Syarikat saya suruh jual mesin yang telah terpakai. Bukan syarikat urus niaga jual mesin. Tapi sekadar mesin jual, sekadar ingin jual mesin lama. Orang nak ganti mesin baru. Syarikat nak jual RM2,000 je. Tapi saya pergi jual kepada pembeli RM3,000. RM1,000 tu biasalah ustaz nak hidup. Jadi bolehkah saya buat sedemikian rupa? Jawabnya boleh kita jual. Syarikat sekadar jual RM2,000 tapi orang beli RM3,000 boleh. Tapi kena pulang balik RM3,000 tu kepada tuan punya barang. Tuan punya barang pun kata dah mu aku suruh jual RM2,000 dan ni lebih RM1,000 pula aku hadiahlah kepada Mung Syria. Dah ada tak masalah. Dah. Ha. Dia tak boleh pakai ambil selalu bola kocek RM1,000 tu. Dia panggil modal tangin gitu haram tak boleh. Dah kabur boleh. Dah. Ha. Saya pelihara ayam. Untuk mencepatkan biokannya, selepas anak ayam menetas, saya rampas atau pisahkan anak dengan ibu supaya ibu ayam tadi cepat bertelur dan cepat biok. Apakah hukumnya? Ha. Anak ayam menetas, dia pun ambil pula ibu, nak suruh menetas hak lain pula. Anak tak suku. Jadi dalam hadis kata, tak boleh kita pisah anak dengan ibu. Maka ulama-ulama jawab, kalau jenis anak yang memang perlu kepada ibu, haram, tak boleh. Kalau jenis anak netah tu, beranak tu jenis boleh duduk sendiri, tidak haram. Jadi tengok atas jenis binatang tu. Ada jenis anak ayam, jenis anak yang kapung tu jenis nak kemok. Nak, tidak reti nak ngaih. Nah, agak kemok ngaih baru dia boleh. Maka haram pisah selama bandar tak pandak cari makan sendiri. Kalau jenis ayam daging, nak beranak pakai pisah dengan mok selalu. Oh, tu tak apa jenis ayam daging dah. Jenis tak cari mok. Ha, dia tengok jenis binatang juga. Nah? Ha. Adakala haram, adakala harus. Adakah tabung haji masih melabur di tempat yang diragui? Di syarak. Jika ya, adakah di adakah semua keuntungan yang di di diberikan setiap tahun tidak boleh digunakan untuk gunaan sendiri, boleh digunakan sebahagiannya untuk, atau boleh guna sebahagian untuk sendiri kerana sebahagian besar laburannya adalah mengikut syarat. Adakah keuntungan tersebut boleh digunakan untuk membuat madrasah, kediaman pelajar agama dan seumpamanya? Boleh dah ni maktabu haji, boleh dah ni. Jadi hak baru ni, hak latest ni tak tahu lagi lah. Nah, hak lepas-lepas tu ada sedikit syubhah. Nah, ada sedikit syubhah. Kebanyakan daripadanya dilaburkan pada syarikat yang harus pada syarak. Ada satu dua syarikat yang dipertikaikan. Umpamanya dilaburkan pada perniagaan jual beli mata wang asing. Hak ni tak bertepatan dengan syarak. Di antaranya dulu orang marah sangat labur dengan syarikat mereka buat roti ya? Bukan white bird benda tak ingat tapi hak tu pasal kotor lah roti tu. Tapi hak ni hak pelaburan dengan urus niaga mata wang asing neh? Tak silap labur 80 juta kot jadi hak terbaru ni kita kena jawab semula, kena tengok tu nah, adakah telah dibersihkan. Jadi kalau ada syubahah lagu tu, sebaik-baiknya jangan kita ambil dividen keuntungan itu untuk kepentingan sendiri. Guna untuk maslahat awamiah. Nah, boleh buat tanda surah, boleh buat pagar pondok. Tak, jangan buat tempat nak buat ibadat sudah. Jangan buat tempat ibadat, buat diri rumah surah tu. Buat tempat-tempat, hak jenis, hak tak buat ibadat. Buat pagar pondok, buat titi dalam kampung. Nak tambung jalan raya berlubang dalam kampung. Buat benda lagu tu. Saya setuju nak beli tanah harga RM100,000. Barang dia akan dibuat bulan Disember ni. Oleh kerana tak ada duit, si penjual menetapkan harga baru pula RM120,000. Bayaran dibuat bulan Mac pula. Apakah hukum jual beli sedemikian itu? Dipanggil jual beli cepat nak kaya. Mula RM100,000. Setuju belaka dah. Kita buat RM120,000 dah pula. Jadi, walaupun akad jual beli, tak buat lagi. Tak ada masalah. Tapi sikap begini tidak baik di dalam Islam. Dia lagi tak akad jual beli, tak perut, tak jadi akad jual beli lagi. Hak teruk ni gini, akad jual beli dah RM100,000. Walaik-walaik dia dah. Minggu depan lagi pula air tak hadiah, kata lu RM130 lah pula. Salah. Tak boleh gitu. Jadi batal jual beli pun semua. Kalau dia ni tak, kalau tak ada syarat. Hak ni dah. Dah ada lagi janji ura-ura nak jual. Dan bagi tengok angka orang nak beli tu, naik pula harga pula. Jadi kelup-kelek dia panggil. Hak ni kelup-kelek. Dulu dah. Bini saya kerja sebagai misi. Masalahnya potongan baju kerja dia menampakkan susuk tubuh. Puah dah saya nasihat. Apakah pandangan ustaz? Bini dia kerja mesi. Nurse tu lah. Nurse hospital tu. Klinik ke. Lepas tu pakai baju ke tak? Dia nasihat dah bini dia. Mana nasihat ni? Puah dah. Maknanya tak dengar tu. Bukan. Puah dah saya nasihat. Dengar belaka. Tu tak jadi pula ayat gitu. Mana puah dah saya nasihat. Tak petah langsung. Tak dengar langsung. Jadi kalau nampak betul tubuh. Tengok betul mana. Kalau bau, dimaaf pada syarak. Pasal bau ni payuh. Kita ambil baju, mana pun dia jatuh dah bau. Tak wajib kena buat rang, lihat tangan buluh belakang. Jadi payuh. Tapi bagian ni boleh. Kalau kita pelonggar, dia longgar lah. Kalau kita kemah, dia dah masuk. Nampak betul tubuh. Baju belakang ni, kalau seluar kita buat seluar besar, tak nampak betul punggung. Pakai luar kek, nampak betul punggung. Hak tu, hak boleh hijah gitu, wajib kena longgar. Dah bila nampak betul tubuh, orang laki-laki, nampak betul tubuh, makruh sahaja. Orang perempuan, haram. Haram tetap haram. Tak kira stahnes ke apa ke, raja ke, menteri, haram tetap haram. Jadi patut baju tu kerja mesi, tak salah. Baju tu pelonggar lah. Awak longgar sikit yang dipakai dua ketak gitu apa. Baju pulak ni, awak tinggi pulak pada punggung. Jadi, dosa tetap lah. Dari tu guna suami ni. Maka suami wajib, bila dah tahu benda tu haram, wajib dia kena paksa isteri dia buat benda longgar, baju longgar kalau nak keluar pada rumah juga. Tambah ikut juga, makanya haram dah perempuan itu keluar daripada rumah dan wajib berhenti kerja. Tak jadi apa juga, babi juga nikah seorang lagi, buat longgar-longgar. Dah, dia gitu. Jadi bila lari perempuan, bukan kita nak nanggung sama, kita larang dia lari. Balik mak dia. Nak pergi ambil ayah dia waktu bik golok. Nah, dah gua ni. Kita nak nanggung kau. Dia pun tubik daripada rumah ayah dia, jalan seluar ketak pula. Kita tak nanggung dah situ. Ni yang panggil perempuan yang dilaknat. Nah, perempuan durjan ni. Baru-baru ni tu guru berdoa minta bala. Adakah doa ini dibenarkan dalam Islam? Tengoklah bala tu kepada siapa? Kepada orang yang melakukan kezoliman boleh ha? Ya dah ni bala pada orang baik-baik. Nampak? Ya Allah turunkan bala bagi mereka yang jujur. Dah lihat. Ya Allah hancurkan mereka yang solat jemaah. Dah boleh lah tu. Itu barang baik, barang jahat tak apalah. Nah. Apa hukum bagi duit pada polis untuk lepas daripada saman? Polis tu kata nak tolong sebenarnya. Jadi dia minta duit saja. Jawabnya ar-rasyi wal murtasyi finnar. Berdosa belaka tukang minta rasuah dan tukang beri rasuah. Masa saya semayang, ada air kencing, air mazi keluar. Adakah saya wajib cek lepas solat kalau keluar? Kena solat lagi sekali ke guana? Jawabnya, kalau berasa saja keluar air kencing, tak wajib berhenti daripada solat. Neh, biar yakin keluar air kencing. Neleh peha dah. Neh, kadang-kadang kita berasa je keluar kencing, mainan syaitan. Dia lalu ni dalam mikrofon dia. Berasa ke kencing? Nah, syaitan kata kencing dah tu. Cepat tubik. Ambil uduk. Nah. Sebab tu Nabi kata, lepas kita buang air kecil, istinja, nak ambil air percik kawasan kemaluan. Supaya kat lagi syaitan tak nak kacong kita. Nak air kecil ke, air kita renjih tadi. Aku renjih dah tadi. Ini menunjukkan bahawasanya ada mainan syaitan tu. Nah, mereka kan cek kecil biar pakai renjih tak tadi. Itu lain. Nah. Soalan seterusnya. Si ayah pernah kata masa dia hidup dulu. Memang dah takkan kata masa lepas mati tu. Kata lepas mati jangan. Ikut pandailah mu nak bayar berapa pun pada salah seorang anak. Si anak itu pun tak bayar seseng pun. Lagi tanah itu. Bila ayah tu mati wajib tak jual tanah itu kepada anak itu. Harga macam mana? Ikut pandai anak itu ke harga pasaran? Masa si ayah kata nak jual tanah itu, tak tahu si anak itu sanggup beli ke tidak. Kalau masa ayah kata nak jual itu ikut pandai, anak kata saya nak belilah. Tapi harga tak letak guana pulak. Dia gini. Kali nak jual, anak nak beli. Jadi tak gini milik. Anak pun tak mau beli yang aku nak jual, yang mutus ikan aku ni. Aku nak beli lah nabok tu. Nak? Jadi tak jual beli? Tak. Anak kata kita nak beli lah. Nak beli, tak jadi beli lagi. Bila tak laku, berlaku lagi pembelian. Harta itu milik siapa? Masa dia hidup. Milik ayah. Bila mati, dia panggil tarekah. Faham? Neh? Dia panggil tarekah. Melainkan ada perjanjian. Nah, neh? Daripada si mati. Neh? Ada perjanjian. Bayarannya esok. Neh? Setuju dah. Jual beli setuju belaka dah. Esok bayar. Nah, tak esok nak bayar, mati dulu ayah. Maka bayar kepada waris. Faham tak? Dia gitu. Ini tak lagi. Anak kata memang nak beli. Macam orang nak cerai. Aku nak cerai mu. Tak jatuh tak lak. Neh? Bila aku nak cerai? Apa hukum ambil upah semelih lembu hari korban seperti RM25 sekor? Molek. Nah. Dengan upah. Kerana kata Sayyidina Ali, nahnu nu'tihi min indina. Kami ni, kami dakwi daging kepada orang tukang semelih tukang apa? Kami upah harta kami sendiri. Neh? Jadi upah gitu senang. Jelas lalu dah. Nah. Masa hari raya baru ni, saya tengok tukang semelih lembu bukit cik. Ada orang muda. Bagus orang muda melih lembu. Tapi dia pakai seluar jin. Tak apa melih lembu. Tak ada. Tak apa dengan seluar jin. Lembu boleh pakai seluar jin. Tak ada masalah. Tapi banyak koyok seluar dia. Memang dia tukang melih lembu. Ini tanduk di lembunya, bahan digolok banyak cari. Nah, takkan macam orang jabat dua orang melih lembu. Neh, takut koyok ni jenis rokes. Rokes ke benda? Syekh panggil. Rokes. Rokes ni maknanya batu. kepala batu. Dah. Ha, jadi dia jenis jangok, nah. Jadi nampak ada cari-cari sikit, nampak kelas sikit. Ha, kalau gitu guana kau. Ha, kalau gitu susah juga. Nah, ada masalah. Nah, orang fasik puasa. Nah, orang fasik masih meleh dia jatuh nombor ekor gemuk itu. Faham tak? Nah, ha, dia pun ambil bermula lah kocek. Tak ada apa. Lepas pada pas sekor, bahang pi kuda dia uti. Tak ada apa-apa lagi. Syarat dia orang, orang Islam. Cuma nak comel lah. Nah, jangan pakai lolo tarik gitu. Saya ada dengar orang tarekat kata orang pekoh dok gok cetong. Orang tak tahu je hak berani perang ni salayang gini ni. Ni kacau wala belaka ni. Ni mainan syaitan belaka. Nah, semua ni hak Rasulullah belaka. Tarekat ke, hakikat ke, syariat ke, dak makrifat ke, hak Rasulullah. Bila kita ambil ilmu Rasulullah, dia saduk ngaku hak kita lah. Hak Rasulullah belaka. Nah, haa. Baru-baru ini saya pergi sebuah surah. Ustaz yang mengajar situ. Surah itu surah sendiri. Ustaz tu cakap dekat rumah dalam dalam ada masjid. Tapi dia tak kenal orang mengajar di masjid itu. Bak dia kata ustaz yang mengajar di masjid itu, dia bila dia mengajar, dia akan buka TV kuat-kuat. Sebab tak nak dengar ustaz hok masjid mengajar. Tapi saya tengok bini dia pun tak luluh mana. Apa hukumnya? Ustaz ni dia mengajar di rumah. Surah, dia ada surah sendiri. Lepas tu ada masjid. Nah, masjid tu ada pula tok guru lain mengajar. Jadi, bila tok guru lain mari mengajar di masjid, dia kata, tak bagus tu, tok guru tu. Nah, tak pakar, tak pandai. Dia yang pandainya. Jadi, kalau tayang masjid mengajar, dia pasang TV kuat ustaz ni. Bengong kau ustaz ni. Nah, nah, dia tak kena lagu tu. Nah, dia pandai atau tak ada orang pandai. Dia kalau mengajar hak salah baru kita bertikai. Kalau orang tu mengajar hak betul, ilmu dia sikit kita banyak. Kita pergi kata dia sikit kita banyak, saya tanda situ. Nah, sebab dia mengajar tu, hak kita nak pertikai, mengajar tak betul. Nah, benda-benda salah duk ajar orang kampung. Baru kita pertikai, tak betul mengajar gitu. Nah, semayang tak payah niat. Nah, akak nikah tak payah lapas hijab kubur. Ah, tu ngaruk dah ngajar. Nah, ni tak ngajar lah. Tapi tak apa pandai. Kadang-kadang lekat. Nak baca Quran, oh, lekat juga. Mana lah ustaz, ustaz tak urut. Nah, tak apa dah, kodoh-kodoh dia. Kita pandai, kita tiga lori. Kita pergi perkecil ustaz tu. Maka dia akhbar dia kita. Faham? Pasal dia jalan tugas tu. Tugas para Nabi tu. Tolong menyapa. Kita ngajar ramah 400 orang. Ustaz tu 3 orang. Ustaz tu tak anda-anda. Kita pandai. Ngaji jauh. Ha? Nah, 400 orang mau murid. Kita pergi kata tak agak catang lah. 3 orang lah. Nah, tu ustaz iblis dia. Faham? Ni tak kata saja. Siap pasang TV tu. Nah, berat menandang ustaz ni. Tak mana sekol lah. Bahan TV kuat-kuat gini. Apa hukum orang yang hanya duduk berzikir sepanjang masa? Belajar agama tak nampak pun. Ha. Berzikir dan belajar agama. Dia belajar agama dia tak pergi. Tapi dia berzikir saja. Ha. Dia buat benda yang wajib. Dan banyakkan yang sunat. Itu yang terbaik. Maka benda yang wajib ni belajar agama. Berzikir itu benda sunat. Satu hari Rasulullah SAW berjalan pada suatu masjid. Dan Nabi tengok ada dua halaqah. Nah, ada dua halaqah. Hadis ini disebut dalam kitab Syarhus Sunnah Imam Barawi rahimahullah taala, juzuk yang pertama, bab ilmu. Nah. Nabi kata itu dua kumpulan, satu yazkurunallah. Yang satu lagi ta'allamuna kitaballah. Satu duk berzikir kerana Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, ramai-ramai. Hak kumpulan anu pula duk mengaji Quran, duduk tafsir, duk mengaji hal-hal hukum hakam. Dua-dua itu sedang mengerjakan pahala belaka. Tapi hak nu lebih baik. Kerana dia tafakuh bidin. Nah, hak nu yang terbaik. Jadi bukan hak ni tak pakar. Nah, hak nu lebih baik. Nah, lebih baik tu maknanya dia berzikir boleh pahala. Pada dia duduk tengok panggung wayang. Nah, baik orang berzikir. Baik, ya. Nah, tapi kalau nak Allah hak nu. Pasal hak nu walaupun duduk mengaji tafsir, zikir dia dah situ. Nampak? Sebab zikir tak mesti kita sebut kalang berturut-turut. Subhanallah, subhanallah. Tapi kita baca hukum Allah tu dipanggil zikrullah dah. Nampak? Hilaka zikri dah dia. Nah? Ha, cuma jangan bila kita ada minat berzikir, kita dah belajar agama. Semayang letak pukang sekali. Anak bini pun dah tahu ke hukum. Nah, ha, anak ayah kuat sangat berzikir. Tarekat 5-6 bahasa masuk. Sebab payang. Bila ayah mati, dah berhenti nak buat hukum gua ni. Nah, ha, dah berhenti nak buat dah. Jahit. Ha, takut jadi gitu. Apa hukum yang jelaskan sana hamba Allah itu mendirikan solat masa muda? Dia tak semayang. Dan bila datang tua, dia jadi nyanyuk. Masih lagi tak semayang. Kerana sudah tidak ingat apa-apa. Memang dah. Dia masa muda tak semayang. Bila tua, dia nyanyuk. Bila nyanyuk, tak semayang juga. Memanglah. Dah nyanyuk nak semayang apa? Raja nyuk. Jawabnya, wajib semayang ini hanyalah ke atas mukallaf. Mukallaf ni orang yang pikul beban syarak. Apa makna? Akilum balirum. Yang pertama berakal, yang kedua balik. Maka dia ni dah tua dah balik lagi saya. Baik lah. Tapi akal dia tak dah nyanyuk. Tak ada akal, dah wajib dah lah. Jadi dia ni diseksa di akhirat nanti kalau Tuhan dah ampunkan dia kerana meninggalkan semayang masa belum nyanyuk. Masa nyanyuk dah ada apa-apa dah. Nah? Haa, dia gitu. Hukum seorang suami jadi suri rumah tangga. Haa, tak mana. Ha, si isteri pun mencari nafkah. Padahal dalam Islam mewajibkan suami mencari nafkah untuk anak-anak dan isteri. Nah, dia gini. Ambil hukum asal. Asalnya suami yang wajib cari nafkah untuk beri makan pada anak isteri dengan sempurna. Isteri tak wajib. Sunat saja isteri itu membantu suami. Nah, yang kekurangan dan tidak sempurna. Sunat. Nah, ha, maknanya kalau suami suruh kerja, dia tak mau kerja, tak berdosa. Tak derhaka. Nah? Ha. Orang puang, dia... Suami dia suruh kerja. Nah? Suruh kerja sangat-sangat. Bila suruh kerja, supaya saat ni lah. Ekonomi saat ni dua orang. Ada jenis gitu. Nah? Ha. Lepas kerja, suruh cuti. Buat cuti pula, tanpa gaji, sambung belajar pula. Sambung pergi, suruh pergi juga. Luar negara. Sanggup bini dia tu, atau ke UK. Suruh sambung lagi. Nak buat master, dia duduk sini supaya balik lagi gaji tinggi lagi. Ada juga jenis laki gitu. Nak, ha, dok gentleman tu. Memang ultraman. Nah, ha, kita suami, nak anak jantan, kita cari sendiri. Nah, mau nak beli lagi. Nak kursi? Nak beli lagi? Beli lagi. Nah, ha, tu baru. Melainkan kita dok rok, dok mampu juga, dok cukup. Maka sunat membantu. Isteri yang bekerja ini, nak, kalau dia kita izin, mesti kena patuh juga hukum syarak. Orang puan boleh kerja, suami kena izin. Tapi, mestilah patuh hukum syarak. Jangan kita izin dah. Tapi dia bekerja dah kan, tak patuh hukum syarak, tak boleh. Nah, ha, lepas tu pastikan isteri yang bekerja, jaga aurat lah dengan sempurna. Nah, bawa mari dengar cik. Nah, ha, dia masuk agama cik. Nah, sebab orang kerja, kerja juga. Tapi kerja orang dengar, yang orang tak dengar langsung kau, dia lain dah. Nah, haa. Mak lempik, hok dengar orang ngajar dengan tak dengar. Sama tak? Dah sama dah. Dah. Ha. Benapakah jelaskankah? Eh. Bolehkah jelaskan tentang susunan surah-surah dalam Quran? Kenapa Quran mula petihah tu? Bukankah ayat pertama surah Al-Alaq? Siapa hok susun ni? Kalamullah ini. Ha, gitu pula. Rohok belaka ni. Tukang tanya, sedar. Tukang jawab rohok. Jika semangat-semangat Abang Mak sakit perut, da'ah lalu. Lepas tu dia niat mufarakah. Apakah dia hanya perlu semayang 2 rakaat atas baliknya? Boleh jelaskan? Macam mana nak buat kalau dalam semayang jemaat, Tok Imam batal dan keluarga semayang. Tapi Tok bila ada makmu, jahil tak tahu dia nak buat benda tu. Apakah kena qada? Apa dah perlu saya buat masalah ini? Lepas semayang saya tengok ada tahi cicok dalam kocek baju. Mari duana budak tahu. Apakah saya perlu qada balik semayang itu? Takat mana najis yang dimaafkan dalam masalah ini? Boleh kata terangkan hadis tentang orang yang berzina menyebabkan aras Allah itu bergegar-gegar. Baik. Bapa dia kata surah Al-Alaq turun dulu. Tapi bila buka Quran, Fatihah dulu. Siapa yang tukang susungnya? Jadi, apa yang disebutkan oleh ulama-ulama, susunan surah-surah ini, bukan ayat. Ayat tu taukuh dah. Nah, dia memang tetap dah ayat. Nah, surah saja. Surah ini dua jalan dalam susunan. Yang pertama, Rasulullah sendiri. Yang kedua, daripada ijtihad para sahabat. Ini pandangan yang muktamad di sisi ulama-ulama Quran. Nah, ha. Iaitu Jibril alaihi salam dua kali mari tadarus tiap-tiap tahun kepada Rasulullah. Nak baca dengan murattal sampai khatam. Itulah susunannya. Nah, walaupun Jibril waktu itu al-alaq dulu. Tapi bila mari baca bulan Ramadan ke Rasulullah. Khatam dua kali, khatam dua bulan Ramadan. Fatihah dulu ikut susunan yang ada sekarang. Nah, ha, ni gitu. Ketika semayang Jumaat, Abang Mak sakit perut. Doa lalu. Lepas tu dia niat mufarakah. Dia hanya perlu semayang dua rakaat atas baliknya. Dia semayang dah Jumaat. Lepas tu sakit perut. Lepas tu dia pun mufarakah. Ha. Jadi kena semayang dua rakaat ke Jumaat ke lagu mana? Mana semayang Jumaat ada habis ya, dengan berimam. Tak, dia mufarakah ni buat cepat lah. Jawabnya, kalau dia sempat satu rakaat, dia dapat dah Jumaat. Dia dapat satu rakaat. Jadi rakaat kedua sakit perut. Dia pun mufarakah. Mufarakah bukan salam lah cacang itu. Mereka sujud rokok sendiri lah. Nah, cepat-cepat balik perut. Tak, umpamanya. Ha, Abang Mak ni. Tak, Abang ni datuk lah ni. Nah, ha, Datuk Mak. Tapi kalau dak dang serakaat, tak dapat je Mak. Nah, tak dang. Lepas takbir, cenguk lah huruf. Dia pun mayang niat mufarakah, mayang seorang dua rakaat. Tak boleh lah, kena mayang zuhur lah. Nah, mana boleh. Ha. Semayang Jumaat Tok Imam batal dan keluar daripada tempat semayang. Tok Bilal dengan AJK Tok Siok dah usia buat benda. Nah, jawabnya, kalau dapatlah Jumaat itu dengan satu rakaat saja berjemaah, maka jadi Jumaat dengan ditambah satu rakaat lagi. Nah, cuma masalahnya tak ada orang nak gaji Tok Imam tu jadi kopang-komang. Nah, ha, tak ada orang nak gaji Tok Imam. Dah nak gaji, dah sampai Tok Bilal dah digaji lagi. Tok Bilal dia tunggu congok situ. Oh, tiba apa yang budak pergi gaji? Aku takut Tok Imam mari mula apa berok. Nah, takut jadi gitu. Nah, gilalah gaji Tok Imam mari mula duduk belakang ah. Nah, ha. Lepas sembahyang ada tai cicak dalam kocek. Ha, menurut pendapat yang mutamad dalam mazhab Syafi'i dalam kocek tidak sah. Nampak? Ha, tidak ma'ah. Yang ma'ahnya dia duduk pada tempat yang memang tak boleh kita nak cek. Duduk dalam pelipatan jahitan. Duduk dalam celah-celah yang benda hak tak boleh kita nak tasawuf. Tapi tak mustahil duduk situ. Jadi rumit. Ha, jadi rumit sangat Islam tak benar. Siapa jadi rumit sangat? Ha, ada dalam kocek kita setokok, dia kira benda mudah. Bila mudah, kita tak cakna. Maka dah ma'ah pada syarak. Kau muktamad. Kau do'eh kata ma'ah juga pada syarak. Pasal tiap-tiap kali kita nak semayang, ha, kalau nak tengok benda-benda kecek tak taik benda-benda kecek gini, ha, siapa habis kocek kena cek belaka. Nak jadi merumitkan juga. Jadi kau muktamad kata dah ma'ah. Kau do'eh kata ma'ah. Jadi taklid mana-mana pun nak patua je kau muktamad. Dah? Ha. Soalan seterusnya. Boleh tiga soalan? Ha? Sekiranya tengah semayang tiba-tiba bersin atau menguap, apakah bacaan perlu mula semula atau semayang kat berhenti tadi? Atau sambung kat berhenti tadi? Ha. Tengah semayang baca Fatihah bersin. Nah, ha. Ataupun menguap. Jawabnya dak putus walak. Nah, perbuatan yang memutuskan walak bagi bacaan Fatihah, perbuatan yang ikhtiar. Adapun menguap dan bersin ini ikhtiar. Eh? Ha, yang terpaksa kita dak nak tolak. Nah, ha. Tengah-tengah baca Maliki Yaumiddin ting bersin. Nah, ha, iyyaka na'budu sambung terus. Dah? Ha. Apakah hukum orang yang suka mengotorkan masjid? Tua dan muda suka buang kulit kaki di atas masjid. Kok mana pun Allah. Hari itu pernah saya sujud bahan atas dahi saya. Oh ya, anak-anak. Jadi janganlah. Ha, nampak nakal je tapi berlaku. Tak, belakang-belakang duduk sejik tunggu Datuk Imam mari duduk isi, duduk koyok kulit kaki. Nak, ha, koyok, tahu atas surga. Nak, orang-orang semayang bahan atas dahi. Nah, ha, jadi benda ni haram pada syarak mengotorkan masjid. Tidak boleh. Nak, ha, bukhtak zarah haram. Kita sengaja kenakan. Benda tak mesti najis macam air liur. Puh, gitu dah dalam masjid. Haram. Benda tu kotor. Air mani najis tak? Dia gila syek dekat Ustaka Tik Imam. Tik Imam bukan peladur di tangan-tangan. Dia memang kata natang untuk bila. Dah umpam ni. Dah. Bukan sini, surah lain. Dan najis dah. Tak najis dah haram. Haram. Ustaz Zara, benda yang meluatkan orang tengok. Nak? Macam-macam dah. Itulah. Soalan terakhir. Apa hukum berdeheng-deheng di dalam sembahyang? Tengoklah berdeheng itu kan yang disekat. Nah, dia pun berdeheng. Saja berdeheng-deheng meluarkan bunyi-bunyian, batal sembahyang. Saja-saja duduk. Batal sembahyang. Macam kereta api buruk. Tapi dia nak lekat. Tak deheng, tak lepas. Nak kata maliki yang minda lih. Buat gitu. Tak apa. Nah. Pendapat yang muktamad, yang boleh deheng nak boleh lepas hak lekat tekak bacaan yang wajib saja. Kalau Bu'an kata baca hak sunat boleh kot deheng. Jadi mudah lah. Lagi ngaji lagi luah. Lagi ngaji lagi luah. Nak? Tak kata tak deheng, tak kata Rabi Fili. Lah Rabi Fili kalau muktamad kata tak boleh deheng. Nah. Tapi kalau Bu'an kata boleh deheng. Ini ulama. Nampak? Jadi nak kata Rabi Fili lekat. Kata Rabi Fili boleh juga. Nah? Hukum menyanyi dalam bilik air dan tandas. Dan bagaimana pula memasang MP3 di dalam tandas. Guanya kira tengah mandi wajib duk cakap-cakap atau menyanyi-nyanyi. Tulisan macam seh dah ni. Jawabnya, kalau bercakap-cakap itu, kata setengah ulama' makruh. Nampak? Ada pendapat mengatakan haram. Nah, seperti pendapat yang masyhur makruh. Nah, janganlah maknanya seseorang itu duduk dalam keadaan buang air ataupun maknanya berok nah, dan bersembang-sembang. Nah, tapi kalau duduk dalam bilik air, dia bercakap tapi dia tak berok. Sini duduk dalam bilik air, tak apa. Nah, dia cakap pasal dia tukang nak beki mozek, duduk dalam bilik air. Nah, jadi tuan rumah tanya cukup lagi mozek, dia pun tak ada nak cakap duduk luar. Tak payah duduk dalam bilik air tu lah cakap. Maknanya tak boleh cakap ni masa berok dan masa kecing. Nampak? Tak boleh berkata-kata. Nah, ada orang buat masuk MP3. MP3 tak bunyi lagu tu lah. Tak? Minatnya ke lagu sampai tengah kecing tu pasang kok. Tengah berok. Tak? Hidup dalam pertandang lama sakit perut. Jadi bawa sudah MP3. Pasang. Boleh-boleh ada lagu. Nah, lagu kuih hari raya. Tak boleh dengar duduk dalam tu. Nah, patut cakap masa mandi junub. Tak ada masalah. Neh, tak batal mandi junub. Neh, niat mandi junub tu, cakap agak tu, boleh. Nah, duduk dalam tandas kan. Neh, aku kata yang sahaja aku mandi junub. Nah, dia pun jiru air. Neh, dari jiru air tu dia niat. Tadi dia terlapu. Tak apa gitu. Neh, dah wajib, dah wajib. Itu wajib niat masa kita jiru air. Niat mengangkat hadah yang besar. Tak? Ada orang dia bunyi dah. Yang masuk bilik air, sahaja aku mandi wajib. Kerana Allah Ta'ala dengar, kalau luar boleh dengar. Bodoh. Patut selur lah sikit. Nah, kalau luar boleh dengar, kau buat lah tu. Sahaja aku mandi, sahaja aku mengangkat hadah yang besar. Tuk tua tu dengar luar. Tak mandi pun lah. Tadi mandi dah. Nah, lebih-lebih tengok. KKK. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.